وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ini ya. Nah, tafadhal di baca di sini. Rabi. Ya, Rabi. Ketemu enggak? Summa akha bainal muhajirin wal ansar. Bainal muhajirin wal ansar. Kemudian beliau Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Ya, persaudaraan yang akan semakin menambah keimanan. Bukan persaudaraan dikarenakan harta, dikarenakan yang lain-lain, tapi ini persaudaraan karena iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan yang akan menghadirkan saling mendoakan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini persaudaraan iman. Saling mencintai. Awsaku urul iman. Dari iman yang paling kuat kata Nabi. Hubbu fillah. Walbudu fillah, cinta dan benci karena Allah. Nah, wa kanu 90 rajulan. Dan mereka saat itu ada 90 orang. Nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Setengahnya dari muhajirin dan ansar, alal musawah, sama kedudukannya. Ya, yatawarasuna ba'dal maut. Mereka saling mewarisi setelah mati. Duna dawil arham. Walaupun bukan saudara kandung. Saling mewarisi dulu. Ya, walaupun bukan saudara kandung. Ila hini waqati badrin. sampai nanti akhirnya terjadi perang Badar. Ya, sampai terjadi nanti perang Badar. Ya. Nah, dulu mereka enggak. Mereka menganggap saudara angkat mereka dari Muhajirin berhak mendapatkan warisan mereka. Nah, dipersaudarakan itu. Semisal Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Sa'ad bin Rabi Al-Ansari. Nah, ya, bahkan Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi langsung menawarkan setengah harta dia. Bahkan dia punya 4 istri, ditawarin setengah istrinya. Kamu mau, istri saya cerai 2 buat kamu. Masya Allah. Maka Abdurrahman bin Auf berkata apa? Barakallahu lak fi ahlika wa malika. Dullani ala suq. Udah tunjukin aja ke saya. Kemana jalan ke arah pasar. Saya mau dagang aja. Nah, ini kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di banyak tempat dari Anas bin Malik. Nah, dullani ala su, ya barakallahu fiik. Jadi mereka dahulu saling mewarisi, dibagi hartanya. Tapi Muhajirin enggak mau. Ya, semisal Abdurrahman bin Auf. Nah, ya, mereka bahkan membagi harta bukan cuma bagi harta. Mau, kalau yang datang jomblo mau. Kalau kamu enggak cari istri susah, nanti saya cerai istri saya. Ya. Nah, ini sahih ini. Ya, mereka mengatakan inna indi zaujatain. Saya punya 2 istri. Ya, saya ceraiin 1 buat kamu nanti. Nanti kamu nikahin setelah berakhir masa iddahnya. Nah. Ya, oleh karena itulah Abdurrahman bin Auf ketika ditawarkan demikian oleh Sa'ad bin Rabi', beliau menyatakan barakallahu lak wa fi ahlik wa malik dullani ala suq. Dah tunjukin aja saya jalan ke pasar. Ya. Nah, ini mereka terus berlangsung demikian persaudaraannya sampai dianggap seperti kandung hingga akhirnya ya, turun ayat. Falamma nazala qauluhu ta'ala. Maka ketika turun ayat firman Allah Ta'ala. Ya. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, orang yang punya kekerabatan. Ya. Orang yang punya hubungan darah. Itu yang lebih utama dan lebih berhak. Ya. Aula bi ba'din fi kitabillah, lebih berhak mendapatkan warisan. Ini ketentuan dari kitab Allah. Wa radda at-tawarutsa ila tar'ila ila rahim. Ya. Maka mereka mengembalikan warisan ini kepada keluarga yang senasab ulul arham. Nah. Ya. Tabarakallahu fikum. Itu kerabat, kerabat nasab. Ya, karena persaudaraan. Nah, wakila dan ada yang menyatakan innahu akha bainal muhajirin saniyatan, dan ada yang menyatakan Nabi SAW ya mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar untuk kedua kalinya ya linafsihi wattakhadha aliyan linafsihi. Maka beliau pun menjadikan Ali sebagai saudara untuk beliau. Wal awwalu asbatu. Namun yang lebih tua, yang pertama ini yang lebih benar. Ya. Bahwasanya beliau hanya mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Nah, ini tidak tepat. Ya. Oleh karena itulah beliau menyatakan fal awal asbat, yang awal lebih sabit, lebih valid. Nah, yang seperti yang keterangan yang kedua ini tidak benar. Bahwasanya Nabi SAW hanya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar berapa kali? satu kali aja. Nabi SAW tidak mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar sampai kedua kalinya. Dan Nabi SAW tidak menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai saudaranya. Ya, karena seandainya Nabi SAW hendak menjadikan seseorang sebagai saudaranya dari kalangan Muhajirin, pasti beliau akan menjadikan siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, teman beliau sejak dahulu. Nah, walau kana kadzalik, seandainya demikian, kata Syekh, lakana haqqan nasi bi ikhwatihi As-Siddiq. Maka ya, manusia yang paling berhak untuk dijadikan saudara oleh beliau pasti Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi qala fihi, yang Nabi bersabda tentang Abu Bakar As-Siddiq, "Law kuntum muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin akhi wa sahibi." Seandainya aku harus mengangkat khalil, kekasih dari umat ini untuk diriku, maka pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Namun Abu Bakar hanyalah saudara dan sahabatku. Masya Allah. Dan Abu Bakar pun juga diikat oleh hubungan kekeluargaan. Ketika Rasulullah SAW menjadi menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wahadihil ukhuwah, ini sudah dibaca tadi Rafi. Wahadihil ukhuwatu wa in kanat ammatan, maka persaudaraan ini, walaupun persaudaraan yang bersifat umum, bersifat umum antara kaum mukminin, ya, dari awal sampai akhir, ya, ini umum. Kama qala, sebagaimana beliau sabdakan, waridtu an qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi SAW, aku sangat ingin bila aku bisa melihat saudara-saudaraku. Qalu alasna ikhwanaka, kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau? Qala antum ashabi, kata Nabi, kalian itu sahabatku. Wa ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Masyaallah. Saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku, beriman kepadaku meskipun belum pernah melihatku. Subhanallah. Ya. Maka semua yang beriman kepada Nabi sampai hari kiamat kelak, maka dia adalah bersaudara. Saudaranya Nabi, saudaranya sahabat, saudaranya kaum mukminin semuanya. Memang bukan sahabat Nabi, tapi persaudaraan. Makanya kata para ulama, fal ukhuwah baqiyatun, yang namanya ukhuwah itu langgeng selamanya. Ya. Maka keliru kalau seorang menyempitkan makna ukhuwah yang luas, disempitkan ke dia aja. Oh, itu bukan ikhwan kita. Terus siapa akhwat? Bukan, maksudnya bukan seklub pengajian kita. Ini hizbi, dol, sesat. Yang menyempitkan makna ukhuwah ke makna hizbiyah. Ini sesat, menyesatkan kayak begitu. Seorang mukmin selama dia tidak kafir, maka kita berwala dengannya sesuai dengan kadar imannya. Dan seorang mukmin yang berlaku fajir tapi tidak kafir, maka kita berlepas diri kepadanya sekadar penyimpangan dia dari syariat Islam. Ini yang dikatakan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka enggak ada ceritanya seorang mukmin barok berlepas diri kepada mukmin yang lain sepenuhnya, totalitas. Barok seorang mukmin kepada seorang yang lain itu hanya kepada kafir. Paham enggak itu? Itu hanya kepada siapa? Gak ada ceritanya kita barok kepada seorang mukmin secara barok totalitas. Gak ada kayak gitu. Ya, masih ada menyisakan cinta karena Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian mana lagi? Falisiddiqi min hadhihi al-ukhuwah a'la maratibiha. Maka bagaimanapun Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau min hadhihi al-ukhuwah, maka beliau memiliki dari sisi persaudaraan ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tingkatan yang paling tinggi. Kamalahu minas shohbah, sebagaimana beliau Abu Bakar As-Siddiq memiliki tingkatan persahabatan dengan Nabi, a'la maratibiha. Beliau pun derajatnya sahabat yang paling tinggi di sisi Nabi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dalam konteks persaudaraan tentu lebih tinggi derajatnya sebagaimana tingginya kedudukan persahabatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ini semua. Dia bersaudara dengan Nabi, yaitu persaudaraan iman. Menolong Nabi, membantu Nabi, ya, berhijrah bersama Nabi. Ya, dari sisi persahabatan enggak usah ditanya lagi. Nah. Baik, sekarang kisah perjanjian dengan Yahudi, ya, di Madinah. Nah, ada dibaca. Nugraha, baca Nugraha. Minal Madinati. Minal Madinati minal Yahudi. Fakatama bainahum wa bainahum kitaban. Fakadaro habruhum Abdullah ibn Musa. Salam. Wa dakhala fil Islam. Wa aba ammatuhum illa al-kufra. Min maqdamihi al-madinati qabla badrin bi syahrain. Naam, hasbuh. Dari mana bacanya Nugraha? Wada'a sallallahu alaihi wasallam minal madinati minal yahud. Nah, dan Nabi wada'a itu sholaha, dan Nabi SAW membuat perjanjian dengan kalangan Yahudi di Madinah. Yahudi udah banyak di Madinah karena mereka eksodus dari Taif. Ya, sebelumnya mereka di Taif, kemudian mereka mendapati di kitab mereka bahwasanya Nabi akhir zaman akan pindah ke Yasrib, maka mereka pun ke Yasrib, ke Madinah. Maka mereka sudah menempati Madinah dalam keadaan Rasulullah SAW belum ke Madinah, masih di Mekah. Maka ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, mereka sudah bertengger di Madinah, banyak, tiga kabilah besar. Nah, mereka hidup berdampingan dengan musyrikin yang ada di Madinah saat itu, dari kalangan Aus dan Khadraj. Nah, kemudian wa kataba bainahum bainahum kitaban. Ya. Itu kitab perjanjian maksudnya. Maka Nabi SAW menulis perjanjian di antara beliau dan mereka. Ya. Wa badara habruhum Abdullah ibn Salam pada khalafil Islam. Ya. Pendeta mereka Habruhum, pendeta mereka Abdullah bin Salam, badara segera merespon hal tersebut. Segera merespon. Dan akhirnya dia pun masuk Islam. Masya Allah. Pendeta besar mereka, orang alim mereka, kabir Abdullah bin Salam radhiyallahu. Mereka mengagungkan Abdullah bin Salam, memuliakannya. Ya. Mereka betul-betul ya, memuliakan Abdullah bin Salam, dipuji setinggi langit. Ya. Jadi Abdullah bin Salam ketika masuk Islam itu mudah. Ketika dia menceritakan Abdullah bin Salam ini. Ya, ketika dia melihat wajah Rasulullah SAW, apa kata dia? Araftu annahu laisa wajhaka dha'af. Saya sudah tahu, ini wajah beliau ini bukan wajah pendusta, subhanallah. Tuh. Baru melihat Nabi, langsung yakin. Belum dengar suara Nabi, baru melihat wajah Nabi, kata dia apa? Araftu annahu laisa wajhaka kadzdzab. Saya sudah tahu ini bukan wajah pendusta ini. Nah, ketika pertama kali dengar sabda Nabi apa? Ini dengar melihat muka Nabi, langsung beriman. Ini bukan pendusta, ini sahih, ini Nabi akhir zaman. Pas dengar sabda Nabi apa? Ketika Nabi bersabda ya ayuhan nas absus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wassalu bil lail wan nas wa niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini terkenal ini kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Kata dia dengar pertama kali melihat wajah Nabi langsung serem. Bukan pendusta. Dengar sabda Nabi terkagum-kagum dia. Ya, ini dia deh kata Nabi apa? Ya ayuhan nas wahai manusia, at'imu ta'am berikanlah makanan kepada orang-orang miskin. Wasilul arham ya jalinlah silaturahmi dengan saudara-saudara dengan kerabat. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam ketika manusia pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Bahasanya lihat tuh. Ya ayuhan nas at'imu ta'am. Ya ayuhan nas absus salam wa at'imu ta'am. Wasilul arham. Sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu dia ungkapannya itu. Indah kan bahasanya? Indah kan? Pas semuanya kan? Balaghahnya. Terkagum-kagum dia dengar kayak gini. Apa kata Abdullah bin Salam? Hal hunaka ahsan wa afdal min hadhil awamir? Apakah ada yang lebih baik daripada perintah-perintah yang dia ucapkan ini? Perintah sebarin salam, kasih makan ke orang miskin, silaturahmi ke kerabat, apalagi sholat malam, ada yang kayak gini? Kok ada? Ini ajaib ini. Ini baru nabi ini, maka dia segera masuk Islam. Ketika Yahudi waktu itu belum tahu dia masuk Islam. Yahudi masih mengagungkan, wah, Abdullah bin Salam ukibar. Kembali kepada ulama kibar ya, kembali kepada Abdullah bin Salam mungkin orang Yahudi. Ya. Tapi maka Abdullah bin Salam ketika masuk Islam bilang kepada Rasulullah, "Sal al-Yahuda anni." Wahai Nabi, tanyakanlah kepada Yahudi tentang diriku. Mereka belum masuk Islam kan? Ya. Maka ditanya sama Nabi, "Gimana tentang Abdullah bin Salam?" "Oh, dia orang alim, dia orang agung, dia begini-begini." Sekarang dia masuk Islam. Ada, mana ada itu. Abdullah bin Salam keluar kamu, bilang kamu masuk Islam. Masuk Islam, langsung dicela. Dia orang paling jelek kami dia. Itu Yahudi. Ketika ya, mereka mengatakan, jadi Yahudi ini ketika ditanya gimana tentang ya Abdullah bin Salam, "Hadza khairuna wa banu khairina," katanya. Itu adalah orang terbaik di antara kami, anak terbaik di antara orang terbaik di antara kami, anak dari orang terbaik kami. Dia orang terbaik kami, anak dari orang terbaik kami. "Hadza khairuna wa banu khairina." Masyaallah. Ketika dikasih tahu masuk Islam apa? "Hadza syarruna wa banu syarrina." Anaknya orang terburuk di antara kami. Terus mereka celah. "Ba'da an kanu yamdahu." Nah, setelah sebelumnya mereka memujinya. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini orang Yahudi. Wa ba'ammatuhum illa al-kufra. Ya, maka kebanyakan kaumnya menolak kecuali hanya menerima kekufuran. Nah. Ya, Allah turunkan ayat terkait hal ini. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kana min qabl yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arabu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allah sebut Yahudi kafir. Ya, maka kalau ada yang bilang Yahudi ahlu kitab enggak boleh sebut kafir sebagaimana dikatakan oleh siapa namanya? Quraisy Shihab, keliru sesat pernyataan ini. Ya. Kemudian mana lagi? Wa kanu salasa qabaila, dan mereka terdiri Yahudi ini dari tiga kabilah besar. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraizah, wa harabahu as-salasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa harabahu as-salasatu. Dan tiga kabilah ini memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famanna 'ala bani Qainuqa wa ajla bani Nadir wa qatala bani Quraizah. Ketiganya memerangi Nabi, maka ya, ketika bani Qainuqa mengkhianati Nabi, maka dia diampuni, dibiarkan pergi. Ya, Bani Quraizah, Bani Nadir, ajla, diusir. Wa qatala, dan Nabi memerangi Bani Quraizah. Adapun Bani Quraizah, mereka diperangi. Ya. Huwalladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju. Ya, di awalil hasyr, pengusiran, diusir kemana tuh Yahudi? Ya, mereka diusir ke Syam. Ke Syam. Adapun Bani Quraizah, turun ayat terkait mereka di surah Al-Ahzab. wa waddallahu atau wa raddallahu alladziina kafaru bi ghaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'miniina alqitaal wa kana Allahu qawiyyan 'aziza wa anzala alladziina dhaharuuhum min ahli alkitabi min siyamihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluun wa ta'siruna fariqan dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wa sabadzurriyatahum, maka Nabi SAW pun bersama para sahabat menawan keturunan mereka, anak-anak mereka. Wa nazalat suratul hasyr fi Bani Nadir. Allah menurunkan surah Al-Hasyr tentang Bani Nadir dan surah Al-Ahzab terkait tentang Bani Quraidah. Wa kana yusalli ila Baitil Maqdis. Dan Nabi SAW waktu itu sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Ya, ini terjadi sampai tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Ya, dari awal Nabi SAW di Madinah sholat sampai tahun ketiga Hijriah, beliau alaihissalatu wassalam sholat menghadap Baitul Maqdis. Namun Nabi SAW resah, gundah. Nabi lebih suka untuk menghadap Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblat Ibrahim. Maka Allah mengabulkan keinginan Nabi, memerintahkan beliau untuk mengarahkan wajahnya ke arah Ka'bah ketika sholat. Ya. Wa qala li Jibril, Nabi berkata kepada Jibril alaihissalam, "Waditu annallaha sarafa wajhi an kiblatil yahud." Saya sangat ingin agar Allah memalingkan wajahku dari kiblatnya orang-orang Yahudi. Faqala innama ana abdun. Kata Jibril, saya ini cuma hamba. Pada Rabbak, berdoa sana kamu kepada Rabbmu. Was'aluhu, mintalah kepadanya. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam yuqallibu wajhahu fis sama'i yarju dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, memalingkan wajahnya, membolak-balikkan wajahnya ke arah langit meminta mengharapkan Allah. Maka Allah turunkan ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Maka sungguh kami telah mengetahui ya, wajahmu mengadah ke langit. Wa dzalika ba'da sanata asyara syahran min maqdimihi al-Madinata qabla Badrin bi syahrain. Peristiwa pemindahan kiblat ini terjadi ya 16 bulan setelah kedatangan beliau. Ya, jadi enggak 3 tahun ya apa. 16 bulan. 16 bulan berarti setahun 4 bulan. Ya, setelah kedatangan beliau ke Madinah atau 2 bulan sebelum perang Badar. Atau 2 bulan sebelum perang Badar. Ya. Qad nara, qadnya itu harfu tahqiq ya, bukan taklil atau taksir, walaupun masuk ke fi'il mudhari. Nah, barakallahu fiik. Cukup ya. Nanti kita das nanti 9 ya. 9. Subhanallah, bihamdika, syadallah, wa bihamdika.